Saya hingga detik itu masih belajar Ihya. Saya itu punya Ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam pemiro nganti lah. Saya akhir-akhir ini semenjak Kak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya Ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI dari Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi Ihya yang komentatornya itu para habaib termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad Rotibul Haddad itu yang ngarang nopo Rotibul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non Sayyid, sing disarai alim Sayyid, sampai sing disarai aktivis. Ini kayak bedanya aja. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai, wah kalau sampai serak kebaya. Mesti sampean mikir ada gue mereka rugi barang entah. Terus waktu ini sampean. Nah ini bukan saya sombong dah. Biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Tiner Goza. Makanya dulu bapak saya itu ngijazahi saya begini, saya nak Fatihah kok niate mama. Ya Allah saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya saya buka Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam. Ternyata Imam Ghazali itu juga meri yang ngadepi pangeran. Ya Allah saya Fatihah ini punya niat kayak dia aja Nabi Muhammad. Wah, dia curang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku tua, aku sadar. Ternyata isi hati gue udah berat. Ini bener Pak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede dibeli yang meriang. Dia karena orang mati. Ini cerita nyata. Pak Khalil itu orang mati. Misalnya juga nak 20 tahun lagi SD sering mati. Misalnya. Coba mati. Dia kan suatin mati. Ayo keselan. Pak Khalil. Ya iya. Setelah mulai tahun ke 10 tahun. Es gendenan. Saya kan tak zia nilai anaknya sunat. Coba nak mati lah. Misalnya. Lah iya, orang tahu di mati. 10 tahun, 20 tahun, nah, amin. Rutenir, rana apa? Enggak, nah itu merdita, itu mulai ini kan. Kontoku karek sihir. Terus cerita putu ini, karek aku tak cung. Karek mbah tak, liana wis dono apa? Mati. Ya itu Pak Khalil Bangkalan itu, nah murid-muridnya mati. Salif, Mustafa mati, gak kena bina apa? Asin kan keselan tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku ke susu ya. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mukar nakir muni rombongane Pak Khalil. Dia ora tak jawab. Begitu. Mergo dekne mau nalkin marep buka manabi buka wa madinuka. Tuhan yo jadi. Daripada kesuwen itu terus pokoknya kandani yo nak takoki mukar nakir ke rombongane Pak Khalil. Mbok misalnya nggone Pak Atin. Ya sing Pak Khalil. Ya sing Taibul Fat kan mangkel kan. Iya karepe Pak Khalil diundang tenan-tenan. Ya mau ngono toh. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan pikirannya wong akeh ya jawab Pak Khalil tuh. Ternyata Pak Khalil pas rumah ketemu kancane Habib Konjo kan gak wani guyon Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah ngenteni ketua rombongan atau jawab Nabi Muhammad. Aku lah ngenteni apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Mengkalah Abdul, kalah nembok. Nego sik sebab jauh mana tu kula unasim di imami. Jadi wong kafe semen dipanggil lu ngaku ketua rombo. Kue rong iso mus ketua ra iso abet. Rale selek ora nopo. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep dhewe ketua. Muga selawatan ditampa nabi dadi ana daftare. Ana nopo? Sekali ra ditampa kan gak ana daftar. Mulane suatu saat ana wong lomo iki kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak. Ada seorang syarifah, masjid cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta. Minta sama seseorang. Ya, tiap bulan saya minta uang. Saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si bulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngisi di Ororo Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Ororo Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang aku bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu, Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun gulai imurku. Bukan Nabi dia tanya, apa-apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, kapok-kapok tenan den waduh. Nang kita iki rumono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan rong aku saya kan ndak ngeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ora ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka didin ya lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa itu kudu nganti ditulis. Ojo sampai tulisane sampean bulet-buletan tip-tipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas, bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku ngundang-undang dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulai sekurang lalu dulu sudah kau tikum bilman ni, kalau iya nak catatan ni, tapi catatan dia aku susah digoreng. Tapi kan laporan ni pun tidak ketahui. Makanya pangeran sering ngendikan wala tuktilu amalakum ibadah itu juga batal loh. Misalnya sudah kau batale bilman ni, balas. Gitu juga mulang, itu batale orang muda-muda. Mulanya termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal, tak kenal karena orang muda-muda. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Saya pengen aja dulu coba ulama gede kok kecemplung apa. Maksudnya pengen lu duwe seni. Kula ya separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan enggak kepen udah tuh kenal orang udah piye. Gimana sih terkenal kalau saya elak-elak itu ya kenal sama Mustafa ini kadung takdir nama ayo bareng kecemplung sumur itu judul awak kakek udah kayak pengumuman gini kan sumur neng Arab tuh neng itu teng Irak ya bae Sufyan Ats-Tsauri ini guru dari Imam Malik itu masuk tiang kok Imam Syafi'i dia murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan ini aku gelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan. Ini aku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayas maul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung aku dan diopaya dia mulan nopo. Ngomotor kalian dulu. Gue boleh ngomong kira kau ngaji, dia mau kakelan. Mereka saya kawasan, gue udah tau ngaji. Sobat Ats-Tsauri melarang tira karuan. Lu kakelan, akhirnya ada yang mau ngayu, gue liat liat di situ, gue kakelan. Gue tau kenapa sobat gue tenang, ya beneran. Mbak Sofyan, wah aku lho, gak usah tau gak sih, ini kan jurah kenal. Berarti kan lu kerana gue, kerana pengeran, kerana kenal sih, kan. Ya, terus gilem. Tapi cara semuanya sama dia udah tak gosok. Tapi sih gue ikat gini. Cara semuanya sama dia udah tertanya. Tanya, eh tapi sih gue ada tiang di kusat gini. Oh doa. Ya tapi kamu itu saya ide dari situ warga ya sebab tapi sebenarnya nak ketemu tetap tak kono. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa Barang ini Mustafa Paksa. Ngomong-ngomong di bangkan moro-moro. Jadi gue senang-senang. Padahal dia orang karep. Iya karep beca ini. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan. Jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kayak Pak D, Pak Lek, Konco. Gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi nggak kayak gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3, nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu toma, karena kenal kamu toma. Kalau toma terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medit, gak jadi mobil barani. Jadi ketemu rata kok barani ang. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu udah kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya kalau nak kenal terus kecewa, nak si terus kenal ya Allah. Jadi kalau boleh sampai ini takdir, nak takdir lah, nak maksudnya takdir ujuk kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi orang sisa apa ya, berpaham gitu. Tapi nak takdir kan mana sisa pangeran? Sing pulau pun kenal Mustafa di sini tentu gusti. Karena kan enggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Terus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas tuh kalau rawan pendeta, dia jangan jajah. Karena rawan pendeta. Sama seperti kiai, kita sebagai kiai mungkin punya ijtihad yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jajah. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amaluna. Ya sudah. Makanya ini sirri saya kenapa sama lu. Lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kholnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus. Kholnya basisber, khol sarang jenengan undang. Kholnya apa jenengan kok jenengan masih nanti enggak. Kak, bisa sekol. Bukan apa-apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis. Semua suara saya itu nangis. Bu, kalau nak kholnya apa jenengan juga. Kak. Itu sampai orang setengah kali acaranya bareng noni Rembang gue terjulan, gue mampir bukan apa-apa, ini sebetulnya ilmu ya ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target aku murid, oh gitu-gitu saja rumah. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper yang ragilum kenalan, tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi terus masih lo duwe, jadi belum dibudi uang itu juga saya khawatir kira mudah nak aku, tapi sama tak duduk no. Biar kejanggalan sampean pada saat itu terjawab. Tak pikir sampean itu sembuhkan. Nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham. Hanya rata mulang, rata sinau. Itu supaya sore wes sekarang kecemplung seumur. Agar bang penulang cek. Helming kumayas maul haji samin. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua per. Idan saya ada butuh. Mau tenang gitu loh. Wah akhirnya mau tuh. Kulit nunggu sih rata kenal akhirnya gelem. Mereka rata ngaji deh. Tetapi kalau mau nanti sebenarnya tak tahu nanti suar. Tapi sing gula itu tetap santri ini. Iya, kira-kira jadi dia aku biar. Paling ini cangkem murah. Tapi tetap tak tahu. Ya kan, ya kan gak mungkin apa-apa itu pas warga bukan. Kan di luar ulama-ulama. Lah apa kesulukan apa ulama, lah apa kesulukan apa. Ketotolan duit, rapat di duit. Paling cocokan-cocokan ngomong itu. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudutnya 505 Hijriah. Nggih, kula bali malih. Imam Ghazali lahir tahun 500 saja, kapudutnya 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana grengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang grengki karena kumpul orang mesti ya difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah maju. Dia akhirnya minggat, gue timbar sok bek gem jahe, minggat nih ngalah. Ya dia kalau ditanya, jangan mulang gue wanaan faatnya ake. Jadi dia nih, ya tapi madarotnya ake, ake wong hasil, wong sengki. Tapi jenengan kan manfaat. Ya, nah aku ngerasa manfaat, malah ra manfaat, gue ilmu gue pengeran. Aku nak ngerasa manfaat, malah gak manfaat. Pokoknya sing kang ngadani dibantah. Mungkin dia kenal pengeran, harus dikandani. Akhirnya si takok, aku khawatir. Takok dia betul tiba. Kau mingkatnya mau ganti gua betul jahit, betul jahit tu, kau ni. Nanti pulau tu tentang pulau ni, mana jatuh ni, tak faham bila muzan. Kalau nanti saya ni je nak sarung pulau yang kita ni, tak esian. Kalau yang kaitan bersolat nanti lagi kita esian. Kenapa betul timbo? Berkabul oleh pangeran. Butuh aku suan aku pangeran bersolat. Solat tu butuh yang banyu, banyu kaitannya beti. Jadi aku bawa timbo tak. Kau butuh aku orang alat mau, so. Aku betul tu. Sarung pulau masih tahu, nasuah tak ada es. Ya itu, meningkat. Meningkat di hutan, terus dia ngarang isya. Ngarang isya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau, meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang mu'amalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, tapi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi ini dia ngalas, ngurus urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya, lucu. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma ini kalau nanti jadi tonton mriki. Beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid. Kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan gak mungkin dia ini gun wisata. Bareng pas dia ini bebo melok ngaji, pokoknya kepen jadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia ini Kolal Ghazali. Sedikit-sedikit nyebut Kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Wah. Meriang deh. Wah, nah, aku itikaf ning kene sesuk konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Kolal. Yang kula sak kula nanti ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak niteng pasar. Kerani Nur Salim ngono sing ngalim jeneng Gus Ban. Jenengan kenal itu aku itu kula. Waduh. Eh geng ngertos tak ngene. Lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya emang gak pernah pidato, hingga detik ini gak pernah pidato. Jadi saya berkali-kali. Nganti sak niki sering kula badhe teng sarang ngene kan sering ngebis gitu sering gua mobil gitu sering. Pas ngebis sering diceritani. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun ahli ya. Alhamdulillah pun ngalim, dia meninggal. Udah gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan, dia mau ke madrasah, bareng belajar, dia habis itu budi. Badannya di madrasah. Bareng ketemu anak-anak itu, dan Yusuf pula. Masa, ini yang bikin Gus Ban. Eh, kado singgah. Wah, makanan. Itu saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Gus Ban. Itu udah ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tapi tidak tahu orangnya. Tidak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya turun bisa beduk lah kemana, kemulan terus ngerti. Waduh, secara saya ini. Nah, ini hanya amar sepanjang ini. Oh, orangnya amar. Gue orang bodoh, banyak bodoh dan menang. Kalau itu dikonjol ini kisahnya. Kalau itu dikonjol ini mulai mondok ini puluhan tahun kalian pulang. Gue orang alim, gue senangannya dukun. Gue senangannya apa? Dukun. Orang alim, nanti saya kisahnya orang alim. Jadi tetap orang alim. Itu tiap orang ngomong takon. Saja ini kulau ya iso, tapi buat diri ya. Jadi gue dijawab Gus Ban. Gue mulai kurang aja. Ya karena pertanyaan angel-angel dia. Saja ini kulau bisa agak. Tapi timbang kulau khawatir ria, pamer. Kesannya dijawab Gus Ban. Maafkan. Lu nanti saya kisah terakhir jadi keikhlas. Gara-gara. Mulai kurang aja. Santri itu kuat ada, tapi di sana yang paling mojo takdir. Menurut aku ya hukum es bulat tidak itu raiso ini. Mana raiso perbengannya tidak tuan aku. Nih kibus badi tangkrut. Jadi aku lagi sakit dan mesti nopo beria. Kurang kurang ajar. Dan mojo tak kelas gila di mawat baik aku. Wah nganti saya. Sing salam salam tablet yaudah, sing mulia yaudah. Wani saya ini mau mati nanggung lagi. Coba dia mau ikhlas mau sendiri. Mati dulu. Enak gua amuk. Wento sih. Jadi kita warai, kita butuh berak kita butuh dari sini kita tak. Kita mesti pak. Mana semaan yang ngono kita misalnya rapatilanya. Kulon motor mas dajut mawon. Mau semak wong bulat tenan bani. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak tambahan kenal tiang, niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong, niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krono kenal. Nah, jadi agama itu senengane melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat keben. Ya, karena orang itu bisa benci hasud, tomah, kalau ken. Nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Unak nasihati dipek menang ide. Mau rata-rata ulama ini kasus pulang ini. Ini cangkemnya elek-elek tapi apa? Ada muridnya cerita. Ya Imam Anas Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kulo sepudi. Man asa ilaika fakot atlakoka. Uang ngelek gue malah enak tuh gue bebas. Orang arah utang gue, misalnya kayak gue mobil buat selip, ya pantas ngomongin rasa nengku. Misalnya kayak digawe, kayak berkat, ya pantas ngomongin rasa neng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak ini. Saya tahu apa lafannya. Man asa ilaika fakot atlakoka. Uang alek dek gue, aku merdeka no gue. Iya lah, misalnya gue ketemu aku, gue mobil, gak gue dekir apa, antes masuk gue kusbak rati deki. Misalnya aku masih ada motor, Romo Mustafa kudua, anak sepanya, pun tetep tak deki. Romo Mustafa yang makhluk ini aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal untuk kang rasa di pulau ngelak kan, wah sulit mereka. Lagi Imam Syafi'i, nak ketiga tu sebelah. Man asa ilaika fakot atlako kau ngelak itu, gue malah kalau kayak wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata orang sing gedeng mana penak atau bebas jambatan. Nah, lah nak sing api iku lho, sing api iku ya dibagusi. Mbagusi wong perintah Kanjeng. Kabeh sedanten, ya ape kabeh, menyang pangeran gawe ku ape ka. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Nanti muridem antal imam dia jalan imam tenang. Tak kula ngaku mantap sing ngoten-ngoten, pokoke enak. Karena ditekdir kenal, kalau kalau mustafanya ditekdir kenal, anggap aja silatur, rah. Nanti ditekdir gak kenal, ngilang no visa. Karena kalau gak kenal itu gak ada toma, gak ada hasud, gak ada memperbudak. padha enake pun anjenengan. Itu jenenge sujud. Ngene iku jenenge sujud. Tunduk mbek kabeh kersane pengen. Misalnya di bojo sudah, ya enak. Kena arah harmonis, pantas mergo bojo mju. Nah, bojo harmonis, serah kok lus-lus kan gak pantas. Memang bojo kulo nganti saiki arep-arep kulo ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kulo sejajal, semua mujinian kepen bu wales, orang bu wales. Malah enak tau mbak. Aku nak arahnya mah, ya terus pantas. Orang ngeke-ngeke, ya pantas. Kamu ngomong ngeke, ya ngamuk. Jadi aja nih gampang, urip. Gue terkenal di bojo sudah, secara jarang gondean, jarang harmonis. Tau gak maklumi. Mesti nyalano bojo, penak gitu bojo judes. Cara kowe rapati napa kowe mesti wong nyalano bojo. Kowe di bojo ramah lupa napian, kelaparan mesti wong nyalano kowe kabeh. Wong bojo apike ngono di baro kelah. Dari ke anu pada piwap sapi judes ya oke. Ape yo? Kowe ulama tenan. Aku ora eling kata-katane. Man ada ilaika faqat atlaqa. Wong sing elek iku berarti bebas no. Bebas tenan, wong tukang ngerasani kue lebe kue ketemu ning jualan di opo solid kan jame. Kono yo maklumi. Perkara nih jen musuh, musuh kue. Wah kue jame, jame. Nah kalau nunggu kata-kata Durar Syafi'i. Hadrat Imam Syafi'i lucu gue buat. Niki sing kagak hafal Quran. Akhir bunyi mau coba Quran khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Gus Dur. Nah Gus Dur tak kau Gus. Ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konjonan orang berbentuk bodoh ni, wayan. Orang mati kan sudah tidak bisa apa menipu. Ibu yang ada Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering kekuburan? Habis dengan orang hidup sering apa ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tu khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi sah khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya, kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan bunyi? Ya iya, jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan sampai manusia sing pinter wae asik. Pemenai ini jagungan sampai pengiran. Memang jagungan sampai makhluk, taduk jagungan sampai apa? Pengiran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'aziz. Ta'aziz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'aziz. Namanya ta'aziz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'aziz. Jadi Imam Syafi'i, "U'izzu nafsi an ayatakallama bi makhlukin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi tiap ngaji nu kok eling penjagaan Mustafa. Ah makhluk enteng. Maca Quran meneh. Dalek kangen bojo anak. Ah makhluk terus no. Sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti saya Said Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak ya Said Zainal Abidin rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asyik. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah, kena murkanya pangeran. Gak berbar nganti dunia apa? Ah, itu orang dulu, jadi orang-orang dulu itu memang wakara fikal di hatinya sudah tertanam begitu, tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak, dan sekedar, memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan wek makhluk itu maunya apa? Itu dia asik, tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mereka 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buwaiti, sama Imam Rofi. Kalau ngajar boleh, Imam Rofi bagian nulis, terus Imam Buwaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal, itu termasuk ngaji. Ya, ya ngaji aja, ditanya. Paham itu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud teman. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampean takut pengiran iso jawab. Mungkin nak sholat siro. Napa susu 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam. Terus. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A, si B ketimbang sama saya? Mungkin iso jawab. Misalnya Allah tanya. Mungkin nak jagung, nak sholat pas susu kira menit, 10 menit. Tapi nak gue jagungan sampai Fuadin paling cepat siro. Setengah apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Gue naik jawab, ketok kan. Gak bisa kan? Mulane kula paling pede ki pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran, mulane kula ora si sate. Ini penting kula aturaken biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim, biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, "Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik, nanti ditamoni ra asik?" Cangkemmu om, ya beda, ngaji mesti bener yo. Nampak tamu ra mesti apa? Bener. Kecuali tamune itu yaitu tadi nak tepaan petir ya enggak apa-apa. Pak Guru Baleni Malik, ini penting kula aturaken. Jadi nak sampean ditegir kenal niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, itu paling berat ngadepi wong. Kula sering berkali-kali bina santri-santri kula. Gus, nak kancanan wong sudah rawan tomak. Nak kancanan wong ayu rawan gawat. Iya, kancanan wong larat lawan melecehkan. Dengge, sampean ketemu wong ayu rawan salah, khawatir gawat. Khawatir selingkuh, khawatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak. Kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untuk metu kere. Padha ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi candu alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngajono duwe. Lho tak dalemku ganteng-ganteng sampe tak dalemku sing itu ya perkara niku lu jarang ngongkon. Wong sering ngomong kowe bojo kula. Urip ning donya coba dari ora tiap blu aku. Kenal wong ayu rawan gawat. Kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere lawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liap liap kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Lan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Pangeran eling ngoten niku ape lainane ning Qur'ane ra sido. Iku ada menengan di khatam. Lah sampeyan kan khatam perkara nglanyah nang kok nak semaan ben lancar iku perkara iku perkara nah iku perkara. Nah, itu order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten iki mboten. Lah mung kudu sepura pangeran anane niki. Mohon kula terusno. Wah, mung koyo nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek info ketemu pangeran pas ketemu malam ini nak udu bilah napa? Ninggal bahaya. Faya qulu ayyuhan nas lahiqat qulu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum Pala yukalimuhu yawma idin sopa ila lambiya. Orang dawi mengeran yawma idin ala lambiya. Faya kuluna. Farokna naskid dunya. Wanah nukunna ila subbatihim. Farokna mun misai kita. Farokonan nas. To farokna mun misai kita anna saya menusuh di dunya in dalam dunya. Wanah nukte kita kunna anu kita ila subbatihim. Maring ancani menusuh fein dalam dunya. Wahwa jikulwe butuh. Lahikot musmerdui sopa kulumatin bimakana tabut. Dan ini. Wanah nukte kita nang tadiru ngeteni kita robana yang pengiran kita ala dikuna nakbut. Faya kulu mongko dawa sopa Allah anak rob hukum aku lho pengiraan yang sibuk enteni faya kulu nah mongko podo ngucap sopa mukmin sing kidul-kidul wow sing ngurah pahaman na'udhu billahi napa sing garo lucu lho malah nanti sampai masya Allah kulon moto hadis ini meriang kan ini piye nak santri kudung ini pas kangen pengiraan pas ketemu malam ini napa na'udhu billahi napa masya Allah sing kedunya ini yang dunia ingat wah pas ketemu pengiraan ini napa Alhamdulillahin apa? Faya kulu muka dawa sopa Allah salang ini. Hal bina aku mabina wa ayatun ta'rifu nahubia. Ini apa yang pengiran cik takok? Kue bi Allah suruh ketemu iso niteni. Tapi jawabin, faya kulu nanam dia sakit. Lah mau ya apa nyatanya ra iso? Mau kan ra iso toh. Tapi tetap saya ingin beri faya kulu nanam apa? Nah, payuk syafu an sakin. Ngiyo, yaw mayuk syafu an saki wa yut'awna ila sujudi fala yastad. Faiz aku maka den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Bareng hijabnya dibuka, terus kenal Allah tenan. Faya khiruna sujadan aj ma'un. Terus orang mu'min-mu'min iso sujud. Walayab kolan ora kari sopa ahad jenung suici karena kang ono sopa ahad tajadai sujud sopa ahad di dunia. Tapi oleh sujud tumatan krono pamer. Walah riaan nan ora krono riak walah nifakon. Uang sini dunia sujudnya mau krono pamer riak munafek. Ila soro kecuali dati pozoru geger. Uang iku top kon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gregere kulama arada ayat juda qara ala qofa tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bar bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat jeblok ana napa neraka kala mboten iki tenan iku ora samriyang wis saiki sujude dibeneri ora maksude ora ngurung terlambat paham ya iki jenenge biduan to jenenge dunya to padahal iki ora maksa ora napa tenang ya, ini masih dadani orang kok meriang saiki meriangnya sok ben ae saiki tenang ae ya ditoto ae saiki sujudin apa terus sumayur pak yarfa mudhirona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran fa yaqulu ana rabbukum fa yaqulu na'am anta rabbuna salatan apa marra kelawat sing alinia kedua sing niku sing seru-seru niki sing bakas Haddatsana Abu Qurayb qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala yaqulu ngala sapa Allah taala lil mazlum min az-zalim wong sing dizalimi tiga hak menuntut sing mendzalimi hatta idza lam yaqab tabi'atin ahatin ka hatin ja'ala wa malakan malaka ala surati uzair fatat qul ya ta'ala wa malakan ala surati uzair fatat tabuna tara kemana ada munajin asma'al kholaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah sayan ila mustila lahu alihatu binate semua jadi misalnya sing sumeneng duwe yo duwe udah di pangeran sing seneng wong wedok yang wedok utawane dadi di pangeran terus sing tau disembah sing di dewa-dewa ana ning donya sumaqadat hum ilan kata idalam yaqo ilal mukminun nah, mok karek wong mukmin sihim al munafikun tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik qala taala ya ayuhan nas dzahaban nas eh manusa kok ijek ning kene wae dzahaban nas wong iso mire ilhaku bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah kaya kuluna wah malana ilahun illallah mboten gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna anak budu ilahan wirahu kula namung nyembah jenengan wa wa Allah sabbatahum semayakon misalnya Al-hiku bi-aliyatikum, pengenan gak ngakoni tapi jadi kue ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngako wah ya repot tenan Al-hiku bi-aliyatikum wa makun payakun kalbenakum wa bina robbikum min ayatin ta'rifunah wero misalnya pengenan muncul tapi gue kenal payakulunan apa? Nah, gue kenal gusti dungane kue elek era karuan dia pertama ratau dungu suwe-suwe iku dia adik ayu adik IP ini kue ayu dirabi wong suge wah tamat ini kue kau mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mertuane ru ngajek nomor mertuane ngumprono ndek niku. Akhire mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu sugih. Ngenes langsung loro. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita ndak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendak pendatang jebule iki luwe prospek. Wiku yo mahjub nang akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Wong apik dene suke mertuane diumrohno terus dikai duwe kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. Macub wis macub terus dianggap problem ana terus. Ya ge meledi mertu apian apa ora? Apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben kono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa antaati lan sange taat ning Allah. Wal maqalatu sadisati ku analien karomo wa aja anahu qol man disapani wong jamaah ngumpul sapa man sitat akhisalen enam hal. Lam ya tamu karena ninggal sapa man lam ya truk monggo tegese ora ninggal sapa man di jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia ndak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala annari mahruman. Dan orang yang ingin rokok mahrupan ingin melaju. Jadi gampangannya orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tegi utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa magholiku nari lan dadekno gembokin rokok. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kue untuk kunci untuk masuk surga dan minangka kue nguncin roh rokok. Jadi rokok itu rano jalan ganggu kue. Mereka semuanya terkunci. Awaluha, makanya ini hibati Ibnu Hajar al Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridhani Allah misteri, suhtuwa misteri. Dan dawe Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadi no kue ku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni rokok ketutup. Jadi pas rokok liwat, kue pas liwat tuh rokok ditutup. Swarga dibuka. Jadi kape mlebu ra iso wong nerakane di tutup. Aku jogeman lewat pas rokok buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas rokok. Nah pas kau lewat itu kita bukaan kabeh, bahaya, kenapa? Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghalikun nar, wah mafatihul jannah wa maghalikun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup. neraka. Dadi kan mesti liwat neraka Mas. Ruang samu swarga gak liwat neraka, liwat neraka sik. Iku bahaya nek bukaan niku. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa maghah likun. Ari dawuh sidina. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah Taala, ngerti bi annahu ngene ngaji. Kelan sak temne apa khaliku sing gawe ndekne wa raziku lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rezeki kita, yang menghidupi kita. Oh, ta'alluq kembe Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Aja rame ning dhuwit ATM eling apa iku. Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saenakmu dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nek bukaan wah resiko ngono. Sause roh pangeran fa atoa mengko ati sapa wong hu ing Allah fa wa faqahu mengko nyocoki sapa wong hu ing Allah fi awamiri ing dalam beberapa perintah Allah. Wes kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor loro wa arafalan kenal sapa wong asyaitana ing setan. Ngerti bi anau kelan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mengko durakani sapa wong hu ing setan ay khalafa. Tegese nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku gak. Wa arafalan kenal sapa wong al akhirata ing akhirat bi anau kelan sak temene akhirat darul baqa omah keabadian fatolaba. Mongko golek iso apa wong gak ing akhirat bisti dadi zati kelan nyediakno sangu lah maring akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong adunya ing donya biana kan satene donya faniatun rusak. Wa annalan satemene donya udharul mamari mu omah nguliwatan tok. Mengerti nak donya mok liwatan tok farofado mongko buang sapa wong gak ing donya e tarokate se buang sapa wong gak ing donya. Walam yakhut lan ora ngalap sapa wong meneh sang ing donya illa bi qadri zati kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Warafalan ngerti sapa wong al-haqqa ing hak ayi sawab adik sing bener minal ahkami sing mlebu hukum fattaba'a mung anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Warafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ay ghairu sahihi dise barang sing ora bener fajtanabu mung ngedi sapa wong hu ing batil wa lam ya'mal lan ora ngamalno sapa wong hu ing batil. Ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka di tutup mon kudu yakin anu yakin kula lah nggih kepingine kula sewoke pas liwat itu pas tutup ya jugeman iki liwat pas apa misale bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu safiatu te makalah kang kaping 7 iku kala dawuh sapa aliyun karma wajah iku ngene kala aliyun karma wajah wa finus khatin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saurang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. Ani amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kesewete gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-Islam wa Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning dunya ora dipangkat ora di dunya ku biasa wae asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Suwang kudu diapalan Qur'an. Wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman wong ra diapalan Qur'an. Misale kaya kula misale, kula sebagai wong alim misale. Iku kampanye ilmu, ngiling-ngilingan nak Qur'an iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Lan kula nu suwun mulang tafsir wis. Ben wong ngerti Quran. Meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang nek iku bahaya ngono. Sing bener iku bener potensi. Salah, aja kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nek iku. Enggak sing penting kowe wis mesti dawa ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apa ayat kursi. Muga ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfudz kecuali ayat kursi dhewe Nabi. Khusus ayat kursi aku jupuk minkan zil arsi. Jadi kemana Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih nutang Allah Mahfud, tapi aku jupu ayat kursi min kanzil arsi kok gudange napa arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya Lugus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul semua dawai Allah, tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Itu ayat-ayat yang meskipun ya tetap spesial, jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fangkihu mato balakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayah dikai hak wayah. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat fangkihu mato balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsi, jadi spesial, sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan yura lucu, misalnya wiridan yang tahlilan fangkihu mato balakum minan isa terus lucu toh. Tahlilan kok kone kupiye aneh-aneh gue yang mikir tuh, senangnya mbak antah masa ayat Quran kok beda-beda goblok kandangannya angel jadi kayaknya gue sengwis ngaji malah bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya al-qadhi ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqul wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus waqul wasrobu. Ya lucu deh. Bocah kok kandanane angel. Pusing nggak ambek gue ngaji tahunan kau no perkembangan ngabis gue rame-rame dunia loh gue rame-rame apa dunia. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji setan setruk tenang paham itu mulai setannya tangin ah tenang ya paham waduh serempet ya jadi kayak gue tuh ngerti ya jadi kabeh ayat Quran spesial tapi tradisinya ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena falkulu kita buah walkulu kalamu. Tapi gue nak ngingkari itu ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi itu ya ada ayat yang dipuji sundul langit kayak ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsi katanya ini. Dan tidak ada Nabi yang dikasih itu kecuali saya. Jadi Nabi begitu bangga semenang Nabi maca ayat kursi, sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial, coba saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten. Kaya niku apa-apa mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pengerane kok butuh berkat le. Dul nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan. Nanti Gus nek ana undangan nek boten mboten. Lah yo eling pengerane nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ana sing tetap kritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kula bolak-balik ketemu wong sing kritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya wis ora semeneng ae sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nek nah, jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu yang aku nanti gus di nak onten undangan. Terkelarat ada. Bu cakap eling kia, eling pangeran dek beda apa? Tapi misalnya kayak undangan orang undangan plus itu tak kau pangeran, undang tonggo kau rata kau. Mereka betibit ah misalnya. Nah, tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, enggak cocokan lah. Enggak usah debat saya ini. Enggak apa, cocokan. Tapi nak cocokan dengan aku, rasa ketemu.

Fa terusnya terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diarihim li awwalil hasyr wa dhannantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum sa terus serang rapal. Wakhir ya itu tadi terakhir apa ya la ma baina aitihim wa ma khalfahum tasawala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi. Illa bima sa'adris wasya kursi hussamawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udhu hifdhuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean kok tak pasrahi gawe kok ngurmat srengenge. Sampean ngurmat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku Allah ngurmat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gak wis srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke, gak tahu mikir ngono, jeneng rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot to dul-dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwek ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tahu kagum mek srengenge ora tahu bengkel, ora tahu. Mergo emang ora bakat wali itu teke wis sinalillah wa inna ilaihi rajiun. Ngono ya kok do urip ngono niku. Habis ben urip pancen nang waya apa? Mati rame-rame apa? Donya donya nak ra ono kowe ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasak ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar paham mulai apa mulai. Nggak takut ibu jure bar apa kaji. Mau Gus Pak nerang nopo ya, delok rekamane. Atek ro wae. Tapi aku luwe seneng ngono timbang kowe nyimpolo malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpolo. Uteke beda kok nyimpolo iku terus piye. Tapi dilarang piye wong niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru wong nyimpolo keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono nggo rame-rame apa? Donya. Kulo kadang ya mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku wis dibagi-bagi per wilayah. Jogja-Jogja tok kok Bantul-Bantul tok iku wis bengkel. Apa nggih srengenge iku langsung bener terus. Nak wong bosan dikei bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis kuturu. Damuk bojo lah udan selali. Sekeran wis segampang iku ngatur donya iku segampang itu. Paham ya. Dadi suwenak lho pokoke urip wis suwenak, pokoke kabeh anut pangeran wis suwenak. Wala ya'udhu khifruhuma wa huwa al-'alila. Den terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng donya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora apal ayat kursi terus ngritik. Ora apal. Buta ngono. Wis apal lho sik wis ndara dipitalas penting kok apal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ya kaya apal sih terus lagi bid'ah nor apa-apa. Dadi mergo ngono. Kayak kula misalnya bid'ah aku rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan bela ndi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bek kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya waqulu wasyrabu, tentu kualitas fadhailnya beda, tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah tapi tetep beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco nak pe turu waca di mana-mana waca. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi.

Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita enggak. Kita tahu Allah enggak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah, kita sholat. Kok malah Allah enggak butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ya apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ra apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu Joko no kue itu masalah. Tapi ra bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah Allah ra masalah, harus jadi anak neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi fi umurid dunia. Nah urusan akhirat kalau tidak butuh sanad. Ya wa inna hadal ilma dinun fangzuru amman takhuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kulo alhamdulillah di sanad kata lah keluarga saya, terutama ya Mbah Mun, terus ya sedang lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara ini bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dawni amillahi wa ifdol fi kulli nafsin wa nafatin miswaya. Kita semua nafas kita Imam Syafi'i, kalau anak kalau cek cili lah, tak kenapa lebih karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i itu terus koyok kue mau belajar fikih buatan. Imam Syafi'i nak ape turun itu, kalau apal beberapa syairnya Imam Syafi'i, makanya saya tambah sumeneng ngambil jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape syair itu, apa? Qalbi bi rahmatika wa humma dhu'unusi fisirri wal i'lani wal fisirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus-terusan ini, wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dhikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wama tak kolap tulan orang molak malik ingsun. Corong Jawa itu apa? Wong turu rai soi soi apa jenis? Kelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang ini kelibakan. Enggak kue. Ah serempet. Santri ya. Apa mana ni? Serodo Islami ini betul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang? Aneh-aneh. Jadi wama tak kolap tulan orang tahu molak malik ingsun. Maksudnya corong mau lo. Corong bahasa kasar itu kelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganku benan nafsi antaraning jiwaku wa nafasi lan nafasku dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wa nafasi. Dadi ulama dhisik itu beliau ndak bikin syair, ndak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang yang madhab-madhab Syafi'i kayak kue wapit turu raiso gelibakan mari rung mangan. Akhirnya mau mangan sih barang mangan warak rokokan lego terus ngorok turu ya Allah karim ya durib ya Allah. Jadi misalnya raiso turu pikiran pertama mari kurang mangan mangan warak rokokan saler terus apa turu ngorok wah karim setan min khawalika kanan kiri setan pak padahal ulama disi apa turu wudhu si moco tasbih si bariku angan-angan pengiraan robbana makhulak tahadabah batilah terus bismika wahumma ahya bismika amun terus bismika waduk dujambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsil azim rabbuna wa rabbukuli syekh falikal habbi wa nawai itu dungu turu orang ngara apal dungu aku yakin bisa aku yang muni wah gus bak ngenyak uangnya tak tes malah ke isin. Ya dungane turu iku sing terkenal wae. Dunga turu mek dunga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika Allahumma. Mergo ana kiai kota. Bu, tahu doa ati ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dungane bismika Allahumma ya bismika. Lho Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nah jare ora kiai. Dunga turu mek ngaji ku padha. Aku dicek wis kal. Maksudnya aku piye kok dungo turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji. Turu. Ana nek nak ngaji dungane apa bismika Allahumma ya bismika Mahmud terus ngaji. Faslun wis tok ndi-ndi. Srepet. Wis sing rame-rame. Jute yo urip apa? Wal afiatul anafiyate tifaul makare tekse ketolak sanggo barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih, supaya njenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. misalnya orang iso asadu ya sementing huban. Ya tentu asadu itu orang mukmin banget senengin yang pangeran. Kena makom berong iso asadu ya sementing onok senengi. Ya ono apa? Ono senengi yes, dengan kadar yang klasem lah sampai ono senengi. Lah nak makom berwali yo ya, asadu apa? Banget seneng. Mau apa turu nak orang mau cayat kursi gak lego ya, faham. Cukup mau cayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itu nyo, ben seru. Sing ngritik ya muka-muka apal tahlil. Jadi ngritik itu fair, ora apa-apa apal terus ngritik. Mun tahlil sing musolli Abdullah salat ya Allah sate wong meneng kabeh wis. Iku men ada sing ngritik sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni oh filun. Susah. Iya teh kau Mas Oli, Abdullah Solati ala asati makhluk ketiga, Nuri Huda sih ya Mas, Nuri Huda terus, oh iya kau seng guri semua orang orang gue feel, ada seng ramai ni toh, mak iya ini apal, profesi ini apal, karena yang disoy modelnya permanen, bagian tahlil yo, tahlil terus, bagian dungo yo. Jadi sehingga kiai dungo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mimpin tahlil yo mikir mergo. Wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus maca lelel wathok. Wah niki sampun tak takoki kene apa? Kapal. Dene rapal urutane iku rapal. Iku kan buta apa ya buta keahlian gitu. Repot kok gini sing tahlil loro kapok ini. Nah aku lihat apa apa lebih singkat lah aku ngomong ini ada yang lebih ahli sengguri ya sengguri kacau meneng tahlil dining kiai ini sengguri sampai wah suwi itu mereka terkenal mbah itu nak tahlil suwi aduh masyarakat repot bareng diumum nama BMC tahlil dipimpin kiai ini sengguri jawab wah suwi. Aduh. Lah gedungo dening Gus Pak Dusono. Wah cepet mesti nek Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwira mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga gureng. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dijeng wis sing. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkah dibagi mulai. Mulane sing ngritik ku ben balance. Ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy karena itu cara ya. Cuma nek wis kenal ya aja waca bendak tahlil tapi turu ya diwaca ning omah ya diwaca tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo wis waca dhewean ning kamar dinikmati kok waca ngarep bojomu pas auzubillah minasyaitonir rajim bojomu liwat memang aku setan malah perkorodo enak memang dia barani minas setan di rojim ya anak moco aku jubanter-banter ngarepi bojomu pas liwat pas apa audzubillah minas setan di rojim bojomu ngamuk malah repot. Anas sing sange Anas ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kula dawuh sapa Nabi dhewe ya kula dawuh sapa rubukum pangeran sira kabeh fil hadits kulsi dalam hadits kulsi dhewe ya ibn Adam ya anak Adam tafarrukh tenanono sira li ibadi tafarruku fokus farahi fokus tafarrukh fokus sira tapi mosok ki iku namane fokus napa ki iku namane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalba kae ngati sira hinan ing semuge kowe atimu kebaiki eling aku mesti atimu sugih wa amla lan ngebaiki ingsun ya deka ing ngarepmu riskon apane rezekine utawa riskon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibn adam la tabat atau aja ngedoh sira an lisan ingsun kowe aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi ngandani kita kowe kok jadoh kok aku wis sing parek aku mergo kaenak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalba kafakron kowe nak adoh kok aku mesti ki fakir ngene sojo sampe kowe yo fakir ati fakir donya mergo adoh kok pengen pengiran wong kado kepengiran di almlak kalbaka fakron wa amlak ulan ngebayang senyati ka ing tangan loro isiro suhulan ing sibuk akhirnya wis ado pengiran sibuk tapi ora dadek no barokai uri uri ya mesti salah ya sajane tapi barokah salah itu nak sing ngomong ikhlas itu dibang bener engke-engkean serap barokah lah ora salah piye ora ono pengiran kang wajib disembah berarti ono pengiran sing sunat. Jadi macam perkara makna itu perkara. Tapi wis piye umume wong ngono wis. Mung sing ngomong ya ora niat ngono wae. Niku sing ngomong ra aku Imam Sanusi. Jadi makna niku sakjane salah. Jadi kan mulai dhisik kan makna iku pancen terjemahan saka la ma'budu bi haqqin illallah. Ora ono sing disembah secara benar kecuali Allah. Ki Jawa maknane hak iku wajib. Jadi rada klirune ngono mesti niku nek maknane ora ana pangeran kang hak disembah, ora kok kang wajib. Tapi kok jeng engke pinter-pinterane ora. Maksudnya makna iku rada rapati bener, tapi baru kaya kelas ya. Ya bener ae. Lah wong pikirane ya ora macam-macam. Jadi kadang salah itu baru kemudian sih ngomongnya orang ikhlas-ikhlas tapi tetap ada salah biasanya orang ikhlas kan gak pati pinter malah aku khawatir kira pinter mergo saking ikhlasnya. Ya logikanya kan orang-orang pangeran kang wajib disembah berarti ya ada tapi rapati rapati wajib tapi repot nanti maksudmu. Mulane nak terjemahan ning kitab-kitab ulama Buddha bihaqin. Tapi aku yo ora kok iso nyelonong dadi wajib iku piye wong tek arepe iku bihaqin. Bihaqin sing nyelonongno sapa pertama sing. Ya padahal arepe iku jelas bihaqin. Mun ki Jawa iku kadang slonang-slonang. Tapi wis barokah, sebar penting ku barokah, sak penting bener. Kaya ana wiridan jagayu ya gayum ikhlas mandi sing fasih ya hayu ora mrika ya oyum ka mandi mergo engkek apa sing cara zaman iki sapa ya kayumu ya disekku ya ya kayuku ya kayumu srek mandi mergo ikhlas mandi. Iya, di sini wali Mesir itu, ono di sini wali Mesir, itu ketunannya rap bener, kelabinan rap bener. Iku nak dungo, iku Mesir itu somirin. Serbanan dia ramai di songon. Mereka ikhlas. Karena serbanan itu penampilan. Jurang kecil kue, ya tawa ya masih. Ya bukti nak penampilan ni, pas pidato serbanan, bareng pas tahajud kok malah orang. Padahal ni kitab-kitab sing kesunatan itu pas sholat. Jadi ketoro itu penampilan. Mesti nak fair kan. Wong pas pidato minyakan pas sholat malah orang minyakan ini kelakuannya sopo nanti ngukur ikhlas itu gak baik nanti itu lo ya maksudnya orang gue jelung balik dia mari khusus aku yang ngomongnya bodoh man kula sinau seneng jadi kalau ada ngarepe jenengan ya seneng aja kalau pas dewean pengiran ya seneng aja malah lu seneng pas dewean sampai nangis loh, si nawa pas doan nangis. Lo tenan, umpo mau pangeran apa pangeran tak sakit. Lo rasa sakit, umpo mau apa pangeran. Cuma pangeran kan Gonion hamil. Wes pangeran disalahfahami. Mana ker pangeran dilapuri nabi, gue awak ide gue contoh pangeran gue unik. Nabi Musa gue muang kelipol be jenis kaum ini. Orang sing kafir, karuan kafir, sing iman, wong iman nak mangkel. Gue seneng aku mangkel. Anak ini gue ganggu. Wong senenge mangkel, mana sing mangkel lo, sing senenge mangkel, mana sing rasa seneng. Yes, mawan-mawan ni pakai turu dong waci, diri wangi aku mulai jubler apa, mangkel lo. Misalnya tarik wangi mulai ini terus paham kan jeneng no mas. Wah saya kau lah, saya kau lah kan jamin itu. Jadi kan diri wangi kayak ini mulai kan sumbut tu, terus apa misalnya? Terus paham misalnya gue jenis subuh ternyata apa subuh bareng wajib kenangannya gue dikonco kenalan hanyar jadi orang orang takbir hanyar tapi untuk konco hanyar mau nasi maklaran macam-macam tapi aku mau protes dia merpati allah semua ini mau nasi pak junior rapi yo berkongsi ini macam-macam ngake mau nasi untuk konco bergawe yo kok ngaji ben kok pangeran rahmati ora oleh dibatesi. Dadi aku yo mau batesi wong ben. Mbok sesuk ana sing tok payuan bareng. Ora rasa ana takdir. Lah nek dhewean wek pangeran wae sering nangis. Mergo pangeran iku saking imolar ketemu umpama ora pangeran, iku njen sakit. Tapi wong pangeran ora perlu bahasa agene, tapi bahasa iku sah. Napa bahasa iku sah? Mergo pangeran sering istilah ana awake ya falam ma asafunan taqamna. Dadi aku iku delok Firaun susah dari pangeran. Mergo aku iku pangeran tenan kok disaingi pangeran abal-abal. Iku lek istilah ana pangeran ya asafuna apa? Asafuna. Dadi asafu gawe susah sapa Firaun sak balane asafu susah. Susah aku, tapi pangeran ditanding. Kayak aku misalnya ahli tafsir kok sinoni tenan, terus bisa disaingi ahli tafsir kok terjemah, kayak mangkel lho. Gedeng iku ya iku wong Islam, ora gedeng iku. Mangkel lho wong Islam disuguhi tafsir sing abal-abal kan yo mangkel. Tapi mbok mangkeli wong pangeran rahmati jembar iso ae. Lho kula nu hormat lho, kula mbek kelompok Islam misalnya Indonesia, kula mbek Wahabi nggih hormat karena banyak yang sama. Lah nak pas aku mangkel ya pas sing dimangkel loh. Misalnya kene wiridan dianggap bid'ah. Ya nak ngono ya kudu nglawan, tapi ning bab itu saja, di bab yang lain ya kita hormat. Misalnya mereka menghormati sahabat, sampai sahabat ditulis ning soko-soko masjid itu kita seneng karena itu khasnya ahli sunnah. Tapi nak pas babi kene wis wiridan tenan diarani bid'ah, diarani gawe ya kudu nglawan, tapi bab iku wae ya apa? Lha kan baca aja usayatin ya saya atum misuha. Pas kowe digoblokno ya males goblokno. Tapi ya hiburan ae rasa tok ati. Tapi nek pas cocok ya muni cocok. Kayak desain masjid Madinah kan kula cocok tenan. Semua dalam hal ini Wahabi bagus kan ditulisi nama-nama sahabat. Akhirnya punya tradisi menghormati sahabat itu yang mengkhaskan kita beda dengan si A kan kita menghormati semua semua sahabat. Tapi ning bab wasilah mereka beda dengan dan apa pas bisa yo oleh malas tapi pas saya aja luwe-luwe aja aja usayatin itu jelas nih ngene tafsir tafsir kena dipisoi janjuk ya oleh malas janjuk asal pas lho kan misalnya kayak diarani buta kok tikus ora oleh malas kowe celeng ora oleh kudu pas ya kudu apa padha padha raimu elek ya kudu balas raimu elek ora kok raimu elek sak turunamu bapak iku susu jenenge apa susu kudu pas. Mulane aku seneng bisa sampean niku. Perkarane mbok wales sing kualat kowe. Aku mbarek pangeran dilawan. Untung aku ora tau nganggo hakku, hakku tuntas. Pangeran niku dilapuri Nabi Musa. Jeneng wong seneng ku mangkel. Ku jangan kira kowe seneng aku terus gak mangkel. Wong seneng mulai dhisik ya mangkel. Ya dengan gaya masing-masing, tapi niate ra mangkel, gak repot ben. Niate ora mangkel. Kaya wong Arabi lho, wong Kanjeng Nabi khutbah cerita kiamat. Wong Arabi yo yo mantel. Nabi ku piye cerita kiamat orang ana tanggal. Yo masuk akal. Lah sahabat itu ya sampe di kiamat. Tapi wong Arabi tak ya Rasulullah jenengan cerita kiamat orang ana tanggal. Lalu mata saat kiamat iku kapan? Pas khutbah. Nabi ku wis mbok mangkel orang Nabi wong apik. Nabi ku aja bayangno karo atimu. Nah atimu kan ojo elek tenan. Maksudnya Nabi sing jelas iku enggak jawab, Mas. Enggak jawab ya tetap khutbah. Terus sahabat ku debat. Oh Nabi gak midanget, mulane tidak ngeris. Ono sahabat sing analis kariha. Memang Nabi gak suka, makanya gak ngeris. Balenin aja orang desa. Mata saat sampai 3 kali. Akhirnya Nabi gelem-gelem jawab. Nabi jawabnya ya ma'a tatalah. Lah kaya ada takok kapan, nah persiapan apa po? Lo soal persiapan, aku sholat biasa, gak lucu kan. Ma'a tatulah kabiro sholatin wala kada wa kada. Saya gak punya persediaan yang lebih, sholat kalau biasa, zakat biasa, poso biasa. Walakin ini uhibu ka, modalku ya seneng jenengan. Tapi jawab almar'u ma'aman ahabba. Ya wis ki digiring mbek wong sing mbok seneng. Oh iku sahabat sak masjid sing muangkel dadi seneng. Iku ya barokah wong kliru. Iya dadi pangeran saking pintere. Wong gawe kliru e barokah pangeran. Kaya petani iku digawe goblok. Mungko pinter gelem nandur pari. Nek nandur pari ora ana ketahanan. Eh gunane apa menteri pertanian nek ana wong nandur pari? Tetep sing mari akeh beras iku akeh sing nandur. Ya tapi misalnya do pinter kan mau mung pinter kok nandur pahari pinter ya dasinan nita itu kan ngono. Terus, wes akhirnya Nabi Musa umat, ya Rasulullah, saya ini beri ijazah. Mengira tu kejel ijazah kan Nabi Musa itu, kak ijazah gusti kak itu, ngoseng uang murai so ngelak-ngelak aku loh. Jadi uang itu terus gak salah faham be aku. Jadi ugun Nabi Musa gus Nabi, gua mati sering salah. Jawab pengiran lucu. Ya Musa, hada se'un lam asna'hu li nafsi, fakifa asna'hu bika. Tak apa lo lah Pak. Itu ngaku sing pengiran sing salah paham aku. Aku itu pengiran sing salah paham aku. Oke, ono sing darane aku duwe anak, ono sing darane aku duwe bojo, ono sing darane aku duwe suruh. Kamu aku pengiran sing salah paham aku. Apa meneh kowe? Gak sakit nih. Dadi hada se'un lam asna'hu bi nafsi. Lho pangeran aku yang bungkam dibungkam kabeh mas wong sirik-sirik. Yeah. Tapi dibaro bae pangeran. Yo ngaksu pangerane wong salah paham meneh trimo kowe. Lah akhire kok Nabi Musa lah ditakoki Gus Afi tak iki mas. Aku sing nabi wong salah paham. Apa meneh iki mau kapit to lah. Apa meneh iki mau trimo urun brewok wae kok. Jadi cara Nabi Musa ditakoki malah aku wis nabi kalimu wae kowe wong salah. Nah kita mau kiai desa. Jadi pangeran ya, melane pangeran sering ngendikan subhanahu wa taala amma yasifun. Jadi mangkeli ora pati kenek. Wong niate nyifati ku ya seneng. Piye gitu. Merepote wong. Kok sowan kiai mbok mangkeli niate ku ya seneng. Tapi ora rodur repot. Mbok gedingi niate. Senang, tapi ora rodo. Lha wong kiai alim mulang kitab kok sowan malah ngenteni pas gak mu. Piye jajal. Mestine awake seneng wong alim seneng elmune, berarti sowan iku pas pas ngaji malah ngendari ngaji. Insyaallah ae sampe tenan. Wis ngono urusan pribadi. Insyaallah ya ae ta. Eh jajal saiki ngomong idolane wong alim mergo apane? Elmune. Mestine sowan yo pas ngaji. Wong pas gelar ilmu pasti. Tapi malah ngeteni, oh sowan saiki jek ngaji. Ah, dadi. Aneh to ora bisa. Bias, buk gedingi, seneng buk geding, buk dukung kelakuan kok ngono. Hei, aku Nabi Musa matur be pangeran, gusti, kulo nu keijazah, seng uang terus cep, ora salah faham be, jabe pangeran be, saya waktu seng pangeran deh, salah faham, kok terima kowe, akhirnya Nabi Musa gempon gusti, sama-sama. Lah Nabi Muhammad itu apapun hebatnya itu Nabi Junior, meskipun beliau Sayyidul Awalin. Ketika Nabi Musa dimangkel umat, ya sahabat itu kadang yang mangkel. Akhirnya Nabi meriwi, laqad udhiya Musa bi aksara min hadza fasabara. Musa dilarani luweh timbang aku. Iku wae sabar. Dadi gambare Musa iku nek struktur nabi ku anak buah kowe nek dilarani umate sabar meneh aku ketua cara nabi nah iku. Laqad udhiya Musa bi aksara min hadza fasabara. Ya, Nabi Musa ora mangkel jajal Nabi Musa kok ya pangeran ku wis padha dene pangeran. Wong Nabi Musa ku nabi. Jenenge nabi ning dinggon ora priyayi. Dadi adus ya ning jeding ning omah. Bani Israel adus iku doblet. Lho kok niku ora gelem adus bareng digosipno iku ager iku alate iku gak pati normal. Kok gak mangkel ya jajal. Lah wis mangkel nak ape menghilangkan stigma iku kudu kudu repot. Eh jajal, misalnya kita tidak bisa pilih yang dia. Apa terus buat foto buat share? Misalnya kita di Nabi Musa. Ayo ya, ya Nabi Bani Israel nak terus kemana neng kali? Neng montok kemana neng kali? Bukan neng lirik, pokoknya. Nabi Musa jenenge nabi kan yo mau buka aurat di depan. Terus digosip no, mayak tali Musa ma anak, mayak tasilu Musa ma anak ila anahu adar. Ya rata maknane adar iku. Wah, cacane bodho. Tapi Musa iku ora gelem adus mek kita mergo apa? Adar. Apa mau jarimu? Ya sawene-wenemu. Manggel, lho ora manggel ya karena enggak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dene kudu utuh di depan umum kan ora mungkin wong nabi. Ngeser ngono WA jare. mangkel gak kowe? Jajal cara kowe dikono nang mangkel. Wong darah ra normal kan mangkel. Mau meluruskan harus kasful aurat buka aurat. Gak mungkin lagi. Nah, tapi pangeran tetap pangeran. Pangeran duwe cara musara dosa tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran gak unik. Lara tarian podo tidak. Ya musara dosa tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tawadus neng apa neng kali tapi ya DWA apa DWA. Nah, akhirnya apa mas kalambine uklentir. Nabi Musa gak sadar bedak ngliwati bani Israil. Lho jebule normal. Iku pangeran. Dadi pangeran cek pinter ya. Dadi mau Musa ra perlu dosa kan gak niat. Tapi terkonver. Ayo nara pangeran ra iso. Tapi Nabi Muhammad kekasih ora perlu ngalami nganti ngono kurang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya aja bab iku, paham ya, Pak? Contohnya aja bab iku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaumnya dawa laqad udhiya Musa fi akbar min hadza fasofar. Jadi lapor mulane aja geman men sering sowan kiai, iki lapor masalah ora ana guna. Kiai mbok lapori utang, mak kiai ora duwe utang. Tapi waktu itu. Iya, itu mbok lapori opo iki? Pemene kiai cilik ngene iki, bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Wis terus kabeh lapor opo jajan. Pemene nak kiyene wis sepuh dilapor anak kula nakal. Aku malah wis nganti putuku ana sing nakal malah repot meneh. Sing kiye cilik-cilik ini kok kowe-kowe. Nang kula suwun, wong alim ku barokah. Barokah wong alim mergo ilmune. Mestine nak sowan wong alim pas mulan ben sesuai fungsinya. Wong ning dokter profesional kok ning wong alim wae jajal kowe percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Sowan dokter ya pendak praktek mengobati. Lah nek misale seneng dokter terus sowan ning alun-alun pas liburan terus piye? Wah, liburan dokter, itu gunane opo? Mesti wong sowan dokter ya pas praktek, mergo ngobat. Apa gunane kowe lara terus sowan dokter pas dokter ya wisata. Sementing wis sowan untuk apa? Jadi aku ini sakit kue, tak lara ibu nuker aku bener sidik mau, bener akeh ora mungkin. Kue ono jelas ya madzhab kue, paham. Jadi ben ngerti. Jadi nah soal komentar pak Nabi Musa tak umat terpengiran. Jo ijazah ben wong cep orang komentar ide. Jawab pengiran tu. Ada seun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu. Aku sing pangeran wae lara sadi. Nang pangeran kadang istilahno falamma asafunan taqomna. Fir'aun nyusano aku, ujug-ujug aku pangeran piye wae sing pangeran kok disaingi. Lho tersiksa lho Mas, misale ujug-ujug terus Tuhan memaklumatkan diri, aku sing ahli tafsir. Ora Gus Bah, aku ikhlas lah tersiksa. Wes aku ikhlas lah tersiksa. Kok iso mubalek kok dadi ahli. Lho sinaune opo? Kapan terus usorope piye terus makune piye ora kok perkara hasud yo masih mengkonfirmasi kecuali tarung ana ping 3 jebule yo alim tenan mungkin aku lagi ikra. Dadi yo normale wong tersiksa kaya kowe dikonco zaman sekolah ora tau munggah muhafadzah amen mardud. Terus krungu kabar tanggon, "Woi, kok alim alam, aku yo tersiksa." Apa yang lurusna iku wedi kasut. Gak lurusna iku. Kuatir menyesatkan kan. Terus piye iki cecel iki? Mungkin menangis sekolah ya atau munggah. Terus krungu kabar, "Woi, kok ketok wah alim alam, masyaallah." Ora ono saingan. Jebule ora ono saingane ning hutan iku ora. Kiai yang disoter belakang, liane cek perimbun dan isu sama cowok Arab. Di mangkel nongi sekunan itu, wong seneng ya mangkel. Mereka tadi dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Nah, kadang nongi ku yudin Nabi ya, banyak nih sekuno. Iku pangeran ya. Nabi Musa itu penggemar ya wae. Lewat mangkel loh ya mas, buat arani mangkel loh iman. Jadi bareng nih ngororoti hewan do kelaparan. Jadi ini padang pasir kan kelaparan. Akhirnya Pangeran saking kesayangannya Pangeran Bani Israel zaman itu diturunno anzalna alikul manna wasal. Dikai makanan cepat saji. Jadi manna wasal wae gimana jenis makanan langsung saji. Ono ki kuna maknane bentuk karo bentuk oh, dipangan anak-anak. Pokoke jenise iku cepat apa saji. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi. Nah sak jenis iku bosen. Lanas firo ala to'ami wahid fat'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu nyempak liha wa kisa iya pengiran Nabi Jabakas Timun kerai ya mahal lanas firo ala to'am fat'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu diterang no mimpak liha ya mangan itu kudu ada sayure wa kisa iya ada kerai ini wa fumi ada bahwa wa fasoliha wa adas iya wa basoliha mangkel gak misalnya dadi wong alim ngalamah terus tamumu mbakas niki niku ya waya krai sekedhe malih waya timun sekedhe mangkel gak ulama aja mbakas krai timun oh mangkel Nabi Musa diarani mangkel Nabi ngomong ngono iku mergo iman jenengan kekasih pangeran apa padha kekasih la opo pakanan kok sak jenis njaluk sing variasi. Yo perkorone yo iman pek Nabi Musa. Oh jenengan ku plake pangeran kok jaluk ora menisan koyo ngono. Mangkel kok gak. Tapi duwe iman apa? Iman. Kok wong ditongakno kiai dadi bupati, dimangkel iku yakin nak dongane kiai mandi. Ora dimangkeli nak ra dadi dipek. Jebule kok gak milih ndi. Nak cara kok mutek sebar nyangor, karena iso ditarik balik mandi. Nah ulama di sini gak zaman Imam Ghazali gak kerja itu ngawang itu nak saling template mo. Nak misalnya pilkada yang nanti ini dadi, nak wong loro yang nanti ini. Mari, saling template ngono gak untuk DP gue. Jadi kiai kau saya kiai kau rontok maklar mas. DP gak bisa ditarik kembali. Biasanya sing salam template kan mas. Ya lo dongo jadi bupati kan salam template pertama biro biasa. Sing alami ngono kan gue biro. Biro? 5 juta. Terus misalnya. Bareng wis dadi kira. Nek dadi sewane 10. Lah terus ketika nyatane ra dadi ditarik gak? Ditarik, Dik. Mboten. Gak sing tau dukun-dukun niku. Ditarik, Dik. Mboten. Andriku ya ana sing maklaran ngono bae. Oh, ngakeh, Bos. Dia yo buk ketinggi, kan tetap dia keyakinan nak kiai itu kan. Dari sisi itu kan bagus. Nyatane ramoro gunung kawi kan ya lumayan dari sisi. Orang moro gunung Joko Samudro, orang lawu, orang kan ya. Tapi buk imani mangkel loh. Mergo mentaklek hormati kiai ya mbek. Nasi pedik nih yang mau nak dadi yo. Wah berarti kiai muda bebat tenan. Sebut brio eh mana. Kalau nggak dadi, ah brio eh tak sebut. Mangkel. Tapi jarimu di dinya ra Allah, DP kan. DP ini. Nah aku mau maksudnya ono tamu-tamu rai-rai ini semua. Tapi kan aku lama, uripku aman, maksudnya orang tuh rezeki ngono aman. Bedane ulama be ora kan iku. Nggih latihan gak ngobek ya tak obal wong. Lama aku betul. Lama aku masih urip dhuwur gunung, mas. Iku pangeran tetap jatah rezekine keramat. Terus beda pangeran perlakuan ulama iku beda. Aku luwes sinis dibangi kita tuh dicukupi pangeran. Wong nek rumo ngene, ada kiai kok kowe sinis tak kebel apa minang-minang apa. Ayo berarti mati pada gelar mau metu tamu kecuali waktu sholat. Wah wis tamu ya wandri padahal metu ini pedak lewat tapi boro sholat. Yo ana sing tersinggung. Tapi mung kiai wis ramah wis ngrasu ana akeh ya akeh. Dol seru amah ana tamu matur nuwun rawuh matur nuwun. Tetep ae ra kramat wis ra bakat. Tapi kok berarti mati pada gelar tuamu. Kau ana sing wani sowan. Dadi salaman ya pedak. Pedak sama. Ayo ketemu ambek liwat. Ya tapi yang mantri wis wis wong kramat. Ya kene niru iku wis ra kelas. Temen ngani ngoyo. Temennya iku. Kowe jajal ngono ya tak obal apa to. Iya, ada ngopiak ya papi ada to. Ya mlare iku kowe to ha munik barang sejenis iku. Ngobek kowe apa? Jalile pangeran rezekine jembar. Sing wali ya kawulane Allah, sing ora wali ya kawulane Allah. Kabeh entuk rezeki. Ya kabeh berhak disepuro, meskipun salah ya berhak disepuro. Semua ati gedhe, kula berani ora. ati gede, suang macam-macam. Mungkin aku nak dibatasi pangeran ya tersinggung. Mereka rahmati kok di. Mana kehidupan yo, lah skape yo, lah ben go, nunggu rame-rame. Lewa ya pilkades nu dia uang kan, mas rezeki dia. Ya aku tak serapatin Thomas, masalahnya kan. Kan. Tapi nak kau muda-muda bu, agen dia, wah pilkade, wah agen. Panen ya, panen. Terus saya kira langsung mau medit mas, izin mas, salam tabel 100 neng gue neng kiai itu gue izin, gak usah menurut saya, gak usah. Orang Melayu, saya kira kau orang medit ayo, gak usah. Ajarin bangun itu udah bangun di, uang di sini gue sangke medit, dia boraroh duwe, panjen. Bangun lo cerita, sing sema anu bapakmu, sing ngaji aku, MC ini Mas Taifur, Pak Di Taifur Lasem. Lu salam tempel uang telu mas, dikumpul lo gue nyewa mobil udah cukup. Iku mau sanging medite wong, mau sanging duwe iku aji. Dadi salam tempelke bapak kan sing semaan bapak, sing mau itu hasanah. Bangun sing MC Pak Dite. Lho iku dikumpul lho, Mas. Iku nggo nyewa mobil. Saiki ora, Mas. Toha pidato, jatah wong sitok nggo nyewa mobil susuk-susuk. Nang mobilnya diselehno kaji gratis. Ngajak mukibin, Bro. Salam tempel ijek kok panitia ijek kok non panitia. Biasa mampir. Wah, wah luar biasa. Udah sih harus kita lu salam tempel di detik nasi to. Ijek harus cukup. Harus cerita aku bang. Tapi bang udah bang soalan aja tuan. Gue saking berdite, gue saking raro. Duit. Masa ini dunia gue masya Allah kiai bek dukun bek ngobjek politik. Wah rezeki ini masya Allah. Melimpah. Wadah lono pilkades, pilkades, DPR, wah kan mas, wah luar biasa. Buka pabrik yo kiai, buka pom yo kiai, semua sekolah lulusan yo kiai. Wah itu nak ngobrol guys. Tapi kau jauh lama aja, sih ngono ini kau jauh lama aja. Saya sudah lama pensiunau, pen ma Allah wa billah. Sih ngene-ngene iki, pen gue rame-rame kok. Gue rame-rame apa dunia? Cukup lama aja lagi mas, sakit. Sake ilmu lho kok. Mergo ulama sing dititahno pangeran balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran iku maknane ya jelas tapi ndak sejelas apa yang di hatinya para ulama. Jadi maksudnya maknane Quran banget jelas di hatinya para ulama. Kayak mau tak terang nomo. Aku tak titeni. Angger sifate Allah mesti Allah gawe redaksi tanpa taklek. Tanpa hubungannya dengan menu saya cakap ayat kursi lah paling masyhur. Kita contohkan ayat liya ya paham sing terkenal ya ayat kursi itu kan gak ada kamu, dia, mereka gak ada langsung Allahu la ilaha illallah cik amantum, cik ora amantum cik gak percaya, ora percaya pokoknya hakikatnya ya Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tapi nak hukum sosial Allah ngeper misalnya wa asiruhunna bil ma'ruf kena dibujuk kancane sing apik tapi siap-siap kecewa fa ingkari tumuhunna fasa. Jadi pangeran wis ngerti wis nemen pirsane wong bojo kok mbok sayang ora kok terseles selesai tetep kowe kudu siap siap kecewa. Radi kurang pegatan pas akad wis diomongno atolaku marrotan fa imsakum bil ma'ruf dadi rabi nak ngakatno iku wis cangkem elek aslin lha wong iki akatan kok jong kowe tak rabekno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan. Uzawi juga alama amarakallahu bi min imsakin bi ma'ruf au tasrih. Jajal terjemah. Jong kowe tak rabekno, pilihane mau loro nak tepak ya terus nak ora tepak ya pegatan. Lho ngene kuwi niku ya menika bil tuh. Oke ngono lah. Oke ngono lah. Mulane Mbah Mun ora kersa nambe au tasrihim bisa. Lan jawab Mbah Mun urung-urung kok wis bakas. Pegatan. Mulane anggere Mbah Mun ngakatno kan uzawi juga alama amarakawam insakim bi ma'ruf wa khifdi opo terus pokoke ora ana au tasrihim bisa. Mergo urung-urung kok bakas. Pegatan. Tapi pangeran anggere bakas sosial mesti ngepek. Ya pancen wong iku ora mesti ngepek. Ayo jajal contoh ayat sosial ya. Misalnya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sahabat itu ya gayane mat nurut bek kowe. Asline ya rada geremeng. Tapi geremenge sahabat itu apik, Mas. Lah orang gremeng piye wayahe lagi seneng kumpul anak bojo Nabi majibno perang ning Badar. Perang sing mesti kalah. Wong gak imbang. Wah akhire do usul ya Rasulullah iki perang apa setor nyawa. Mergo ora imbang. Mbok Nabi jawab niki perang apa setor nyawa. Ning dinggon perang 50-50. Mung mboten imbang jenengan terusno. Perang apa setor nyawa. Terus Nabi nak cara kowe ora masuk akal, isla akhrujanna wal waqtin ku aku tak perang dhewe. Oh ora iso Nabi, kula ora rito nak jenengan perang dhewean. Ku tetep kula melok. Jadi akhirnya melo, abe gremeng. Iku hebatnya sahabat. Jadi pas gremeng wae tetap loyal. Pas gremeng wae loyal. Mulane ashabu Rasulillah, mulane ora ono kurun apik koyo kurune. Gremeng wae loyal. Pokoke nek pas gak gremeng. Wa inna fariqam minal mu'minina sedawe pangeran yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Ya bantah ben Nabi, tapi bantah seneng. Nabi ini perang napa setornya wajah wae. Perang jong. Lah tapi mboten imbang jenenge ora perang setor nyawa. Dasare Nabi aku ora setuju aku tak berangkat dhewe wong sing dikongkon pangeran iku aku. Akhir yo ora iso Nabi, aku ora rito lah jenengan perang dhewe. Melok. Tapi ambek gremeng. Akhir takoki kancane apa-apa, ambek mati. Jadi pas berangkat itu tak tapi mau rendi apa ya, mati. Iku pangeran. Jadi oleh rana yuja dilunaka fil haqi beradama tabayyan ka'an nama yusaku na ilal mauti wahum yang turun. Jadi tak koi apa yang di mati loh. Yusaku na ilal mauti. Iya jadi. Jadi sahabat itu lucu. Aku senang malah aku sopan aku sahabat. Malah dalam hal ini kita harus hormat, harus cocok sama Wahabi. Wahabi itu sangat menghormati sahabat. Cuma nak dekne darani kita goblok kita wales tapi sesuai pas ngene. Jadi kita ora cocok ya pas sing ora cocok. Pas cocok ya cocok wong ora usah fanati. Lah mana ki darani goblok ya males ben lega tapi ora usah lebok ati apa. Mulane nak tohat nyek muni wajib males. Tapi pas ngene apa? Pas. Bocor nak luwe ora oleh kudu sayyatum misluha. Misluha itu persis apa? Pas. Jadi pangeran, angger pangeran cerita sosial mungkin aku bukan sahabat. Kalau nu nganti gada jari Dadul Ansor, mungkin termasuk satu-satunya kiai saya punya jari Dadul Ansor. Jadi sahabat yang perang Badar, aku tak figuran. Apa jenis jari Dadul Ansor dari berbagai kitab. Mungkin aku baru kau wes pantas. Orang orang hormat sahabat canom loh ya. Gue hormat itu paling buku wasilah ben markai. Kalau bawa tentang yang hormat, kalau nu asma'u ahli Badrin lengkap. Tak golek dari berbagai kitab. Wis jenenge sing aneh-aneh Haisam bin Taihan, wis jenenge kowe romrak maling Abu Bakar Umar. Sing pomo aku jeneng sing aneh-aneh wae. Absah bin Sopo sing abdi, wis wae sing aneh-aneh. Tak piku rasane. Muga aku seneng kok cerita iku. Wong ora seneng pas gremeng lho ya iku soal. Quran oleh nyeritane yo fair wa inna fariqam minal mu'minina la ta. Wis inna ja Allah. Inna sak temene lah. Aku ya rahmat sahabat mesti gremeng ya agak dari pengiran dari pengiran sing gremeng ya agak. Jadi kiai digremeng iki yang Kanjeng Nabi wis nabi ya do derene ya mbek gremeng iki barang pestor nyawa le cah. Barang ditakoki ya mangkel apa ndi le mbek mati ya. Iku jare kaan nama yusakuna ilal moti wahum yang turun. Lalu lape mati neng di ku logon ku mati. Yang turun ku ningali. Tadi lape mati neng kono lo neng Badar. Tadi tak apa neng dia mati neng di kono lo neng Badar. Lalu orang perang guys. Perang itu pedang sito. Itu giliran beung sepuluh. Besok sebanyak. Jadi nak pas apa di baca musuh dia gak bawa pedang. Saya lenyelah pedang. Wah suara kebayang. Wis gak masuk akal, perang paling gak masuk akal. Perang gedhe. Pedangku gentenan, Mas. Nah, kendaraan gentenan sik lumayan. Sementing pas tarung wis gowo pedang. Pedange iku gentenan. Kayak mau balik mi gentenane ora kebayang. Tapi pangeran oleh cerita yo fair. Justru iku dadi hebate sahabat. Fi hali karohatihim wa suhtihim perang. Mane Nabi nang ngendikan ora ana wong apik kok sahabat. Mergo taat aku fi mansatina wa makrohina. Pas waktu nasat yo taat, pas waktu sing ora nyenengno taat. Mane pangeran amu nguji sahabat Ansor sudah langit infiru khifafau wa thiqolan. Pas seneng yo semangat, pas ora seneng yo semangat. Bareng takut. Lah kenapa kita tetap perang padahal gak masuk akal? Lho kita ora rido Nabi nak jenengan perang dhewean, ra iso. Ya tapi sing ngomong pangeran parangi wah aku nak kira cocok ora usah melok. Mboten kula mboten rido nak jenengan mangkat dhewean. Melok. Meskipun gak masuk akal. Ya, terus disifati Allah ning surat Tobah, maka nali ahli Madinati wa man hawlahum minal arab ayyata khallafu ar-rasulillah wala yarghubu bi anfusihim an nafsi. Mereka tidak akan mempertimbangkan dirinya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka mengabaikan semua teori tentang keamanan mereka sendiri demi membela Rasulullah jenis walayyobu bi anfusiman. Mereka tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri demi mempertimbangkan Kanjeng. Jadi melok perang malasan itu. Lah kok melok perang orang masuk akal. Kulo boten rido nak jenengan pangkat dia. Podo-podo mati aduk kula di bandingan. Iya, kak kodang. Tapi geremengnya ya jalan. Coba kue ini, ngaji Rabamas ini ya geremeng. Tapi ya ngaji. Itu gak ada jejodonan. Masih betina tukaran tapi anaknya tetap akeh. Tapi cerewete ya seon. Kumpulnya ya seon. Sampai ada jam ya. Jam cerewet jam biru. Setengah biru. Jam biru. Cerewetnya jam biru. Lah aku kiai ra ngalami ngono nek. Lah kiai yo ape cerewet tu piye? Misale ning gudang beras akeh gula akeh nek kiai ra ngalami to. Sing ngalami yo latihan kiai-kiai latihan. Jam piro mulai cerewet? Bar subuh pas tengah itu. Dia sing umum. Enjing. Mulai rukun jam piro? Bar. Nah mulai rukun jam piro? Bar isya apa asar? Allah. Ya, tukaran selawas kok anake. Mergo wis profesional, ana jam tukaran. Mulane kita ora cocok, misale ora cocok Wahabi ya disebutno dalam hal polemik ziarah dan wasilah. Sing cocok ya nyep. Jadi fair. Apa? Lah soal kowe digoblok-goblok nomor kowe ziarah ya males ya sak kadare. Ben lega, ben ra dadi udan ngono Mas. Tapi yo mok bab iku tok, liyane ikramu sahabat kita sama. Dan kita harus hormat dalam tradisi yang benar. Dan fair apa? Sama anak Madinah gitu. Jenenge sahabat mah kabeh. Pintu paling utama kan disebut Khawqatu Abi Bakar sing dekat Babus Salam iki Mansur. Umar kan nang papan atas kabeh. Sesuai keyakinan dari sunnah bahwa apa wafatluhum fil fadli kal khilafah kan sesuai urutan khilafah. Ya kita harus hormat karena itu khasnya kita dalam menghormati sahabat. Tapi nak pasti kritik wasilah yang geremeng lah. Jenenge geremeng no yo, geremeng digoblok no yo males. Ya, tapi nak faman afa sana ke nyepura yo luwe ape. Dene biasane mari udun. Kaya muni gue sok tuh tuh ora males kan mari mangkel, mari dendam. Ya sadok males tapi pas apa? Pas. Jadi tawarai, jadi geremeng oleh. Jadi misalnya ngaji ini geremeng oleh. Yang penting tetap berangkat. Jadi, tapi sahabat ini, tapi pangeran yang ngendikan mulane ora ana Quran kitab suci koyok Quran. Wong-wong ngu keliru memahami Quran. Dianggap Quran mau ngendikan etika, Quran tuh enggak. Yang ngendikan ora sekedar etika, tapi kebenaran. Sahabat geremeng ya diceritakan geremeng. Kaya wong jejodohan iku ya asyurul nah iso ngajani sing apik jong tapi fa ingkari tumuhun akeh nak gremeng ra cocok sanggup ae sesuatu yang kowe ra cocok iso wae apik terus wong lanang kabeh ben wayo poligami ya pengen disebut wa in aratum sibdal azaujim aku ro nak kelakuanmu ya kepengin istibdal ke roh maknane apa itu jadi pengenane wis ngendikan yo fair ae apa fair terus ana wong roh wong ayu elinge pe pengen di alim apa anakum satat guru na wong kabeh mesti apal jumlah rodo sing ayu dadi awan nyebut alima pirsa sapa apa apa anakum satat guru na aku wis pirsa ke mas sok suci kowe eling jumlah wong ayu kowe kowe tak sok suci mau brewokan tok khusuk ah tetep bekas gayane khusuk astagfirullah pas delok gayane tok. Tapi alim apa annakum sataskuruhun apa pirsa kowe ora ngarep salah. Apa meneh to sering pidato terus ning ngarepe panitia. Eling ta kali ya? Eling. Eling banget ora terima eling. Ya pengenan oleh gojlok manusa wis entek. Tapi ayat ngene iku sing paham kan ulama. kiai-kiai wis rapati paham. Maksudnya mau paham ya bebo ora paham. Mergo kiai iku menjaga etika. Nah ulama kan enggak jaga kebenaran, bedane kiai be ulama. Ulama iku menjaga kebenaran, nah, kiai iku etika, sopan-sopan. Nek nah, takok ilmu ya takok bela wa minna. Nah, ulama kan enggak urusan dene, pokoke ilmu, cocok ra cocok. Ilmu. Wes gak masalah apa. Cerita sahabat gremeng ewani nak ulama. Kiai ra wani mosok sahabat tong gremeng mbek Nabi kan koyo F lho, mosok sahabat tong gremeng mbek Nabi. Kan koyo F. Nah aku ya biasa. Sahabat jare sapa orang gremeng. Ayatnya jelas wa inna farikum minal mu'minina la kan yujadilu na kafir hak yujadilu bantah. Bantah ya Rasul ini perang poster nyawa jawab. Perang dong jare Nabi. Lho tapi ini mboten imbang, ini jenenge ora perang tapi setor. Ya wis kena ora melok aku tak berangkat dhewe. Anu sing dikongkonno wae ya. Ora iso Nabi, kula ora rido nang jenengan mati. Iku jenenge makan ali ahli Madinati wa man haulahum min al-arab ay yatakhallafu ar-rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim. Kula mboten rido jenengan tersentuh oleh senjata lawan. Kita yang tersentuh. Itu jenis tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri, mengalahkan mempertimbangkan diri Rasulullah. Yang mereka tetap perang demi jagani Rasulullah. Mulane sakwise urutan Abu Bakar Umar Asali, sahabat Bang Abdul bin Ashabu Badrin. Jadi yang ikut perang Badar itu tidak akan terkalahkan oleh sahabat yang ikut perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud itu cek masuk akal, cek babak. Khandaq itu cek masuk akal. Perang paling gak masuk akal perang Badar. Mana persis siapa paling afdal? Ahlu Badri menajin kota wasul Abi Bali Mansur putrane Basidik itu ahlu tawassal Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli Badri ya Allah. Dan disini kota wasul itu ahli Badar, kok perang paling aneh, orang ahli Khandaq, orang ahli Uhud, tapi ahlu Badri tapi tetap perang ya sampai geremeng. Itu sahabat geremengnya ya jalan tapi loyalitasnya jalan. Ya kok kuwi lho gremeng mbek bojo tapi anake ya tetep akeh. Lha iku wis niru sahabat. Kayak muni mbek Tuha ya bendino nyek-nyekan tapi ya rukun wis. Iku wis makome wis. Tapi aku seneng nak Tuhan sing hasud, ben gak aku mau luhur. Mau hasud juga gaweane pangeran ya. Tapi ora usah mbok wacan wa min syarri hasidin. Oh, iku hasud-hasud lintas agama atau lintas fase soleh nak sak kanca iku ora hasud, biasa wae apa? Biasa wae. Baru duwe akeh to, muga mulut dari muni po. Hasud kok detail. Berarti kok apa lah jumlahe payonane mung dikno apa? Hasud kok detail. Yo saiki ndukun nek. Ya tadi eling-eling tadi Allah iku ora ana kitab suci kaya Quran. Jadi barang manusiawi iku dibakas. Kaya wong lanang karo wong ayu bariku eling meskipun mubalek lah ya dibakas kok. Alimah wa annakum satadzkuruna guna. Jajal to habar pengajian. Eling Bapak MC ne. Eling. Salah satu terus no. Tapi ora habis biasa banget. Alimah wis pirsa sapa Allah anakku jek meneh ajek ana anane Mas anakku sak temene wis sak temene temen iku satas kuru bakal eling sira kabeh huna ing sing mbok delok wis abri wono entekno wis akeh kiai lah entekno lem eling gak eling. Ada gue menit lali ke sekolah dua gue mohon istighfar dari kubu tu. Yes, solem sepi, apa? Tapi orang tuh hatok kabe ada. Gaya dia gak satu lah. Kabe apa tuh hatok? Kabe. Tujuh. Nah, tapi gue mau doa ini. Jadi gue hebatnya Quran. Jadi nak ngendikan ilmu gue fair. Wong perang kok muni. Aku semua nong perang dari nong kaji Nabi. Gue munafik. Orang nong perang kok senang. Ya tetap pangeran ngendikan kutipa alimul kita. Ya wahwa. Kurulah aku pangeran. Gue tak wajib nong perang. Gue rasa seneng. Awak perso gue rasa seneng. Tapi justru gue hebatnya sahabat. Rasa seneng lah demi dari nong Rasulullah tetap berangkat. Justru itu kelebihan. Lah nak seneng berangkat dengan akeh tunggal. Dalam keadaan tidak seneng. Berangkat. Kau hormat kiai dalam keadaan gak iso memahami tetap hormat. Lha iku luar biasa. Maksudnya muni ora iso memahami wong agama kok digo mergawe ora iso memahami. Tapi tetap hur. Mati ku luar biasa. Mbok pancen kesalahan yo ora ros pokoke. Jadi pengiran nak ngendikan fair itu bedane Quran. Jadi Quran itu kitab suci sing paling fair. Kutiba alaikumul qital ya wa huwa. Kurulah aku merokok terus. Wah, sahabat tuh nak wis perang seneng piye-piye derekno Nabi ndak seperti itu. Tetap diceritakno enggak seneng. Tapi tetap berangkat. Iku nunjukno loyalitasnya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut infiru khifafa wa thiqala.